yang menunjukkan makna menjadikan tandingan bagi Allah, atau bahkan sampai pada keyakinan walayadubillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sekutu, tidak ada yang bisa menandingi Allah. Allah tidak memiliki tandingan sekutu, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun nama-nama dan sifatnya. Sebelum kita memasuki bab yang setelahnya, untuk melengkapi pembacaan pada bab yang ke-41 ini, kita akan membaca fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa pelajaran, ada beberapa masalah. Al-ula, qala mu'allif rahimahullah, fihi masail, dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula, tafsiru ayatil Baqarah fil andad. Pelajaran yang pertama adalah tafsir ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-22, yaitu akhir dari ayat ke-22, berkaitan tentang makna andad, yaitu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad, jamak dari nid, yaitu tandingan, sekutu, sedangkan kalian telah mengetahuinya. Telah kita jelaskan atau kita baca penjelasan tentang makna andad, dan juga kandungan dari ayat ini dijelaskan dalam bab ini bahwasanya andad mencakup umum apa saja yang mengandung makna menyerupakan sesuatu dengan Allah, menyamakan sesuatu dengan Allah, yaitu menyamakan makhluknya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam lafad dengan lafad, kalimat-kalimat yang mengandung makna menyamakan sesuatu dengan Allah, ataupun dalam keyakinan, i'tiqad. Yaitu meyakini ada sesuatu yang sama dengan Allah atau menyerupai Allah atau sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada perbedaan, apabila hanya di dalam lafaz, tidak sampai dalam bentuk keyakinan, maka terjatuh dalam syirik ashor. Nah, tapi semuanya adalah kesyirikan yang tidak bisa dianggap ringan atau sepele. As-saniyah, anna as-sahaba radhiyallahu anhum yufassiruna al-ayah an-nazila fi syirk al-ashhar annaha ta'umul a Ulangi. As-saniya anna sahaba radhiyallahu anhum yufassiruna al-ayah an-nazilah fi syirkil akbar annaha ta'ummul ashar. Pelajaran yang kedua, bahwasanya sahabat, yaitu para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum, menafsirkan ayat yang turun berkaitan dengan syirik akbar, ditafsirkan bahwasanya ayat tersebut mencakup juga syirik ashghar. Jadi ayat dalam surah Al-Baqarah ini kaitannya dengan orang-orang musyrik. Mukhatabnya adalah orang musyrik. Al-musyrikun. Yang Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan kalian telah mengetahuinya. Ini konteksnya adalah orang-orang musyrik jahiliyah. Tapi sahabat menafsirkan ayat ini juga berkaitan dengan syirik ashghar. Seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan al-andad huwa syirk. Afa min dabi bin namli ala sofatin sauda fi dhulmatil lail. Andad, kata beliau, adalah syirik yang lebih samar daripada bekas jalannya semut di atas batu yang keras yang hitam di malam gelap gulita. Lalu beliau contohkan, di antaranya termasuk bentuk syirik adalah wallahi wahayatika ya fulan. Wahayati itu dengan perkataan bersumpah dengan Allah dan juga bersumpah dengan selain Allah. Dan ini perkataan syirik, tapi syirik ashghar, yaitu kalimah. Dan juga kalimah yang lain seperti laula kulaibah hadza la atana al-lusus. Dan perkataan laulal batu fiddar la atal lusus, dan yang lainnya seperti masya Allah wasita. Jadi ini adalah kalimah-kalimah yang mengandung kesyirikan, tapi syirik ashghar. Tapi ini untuk menafsirkan ayat yang konteksnya adalah syirik akbar. Karena ayat ini umum, mencakup syirik secara keseluruhan, baik yang akbar maupun yang ashghar. Dari sini juga diambil faedah bahwasanya menjadikan tandingan bagi Allah mencakup dua. Terkadang jatuh dalam syirik akbar, yaitu bila menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah seperti dalam beribadah, menjadikan selain Allah berhak diibadai sebagaimana Allah, ini syirik akbar. Atau dalam keyakinan, meyakini bahwasannya selain Allah mempunyai dukan yang sama dengan Allah, ini syirik akbar. Atau menjadikan tandingan bagi Allah hanya dalam lafad, dalam kata-kata atau kalimah yang itu mengandung persamaan, menyamakan Allah dengan selain Allah, walaupun tidak masuk dalam hatinya. Ini syirik ashghar. As-salisah yang ketiga, annal halif bi ghairillahi syirkun. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya bersumpah dengan selain Allah adalah termasuk syirik. Karena di dalam bersumpah menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Ketika mengagungkan selain Allah seperti mengagungkan Allah, ini menyamakan dalam ta'zim. Sehingga menganggap boleh bersumpah dengan selain Allah, maka ini terjatuh dalam syirik, walaupun hanya dalam ucapan, enggak sampai dalam keyakinan. Karena yang dinamakan sumpah al-halif disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-halif huwa ta'kidu syai bi dzikri al-mu'azzam bi sihatil makhsusa bil ba awit ta awil wawi. Yang dimaksud sumpah adalah menguatkan sesuatu dengan menyebutkan zat yang diagungkan dengan kata-kata khusus atau dengan huruf khusus, yaitu dengan ba, ta atau wawu, yaitu huruf qasam. Maka dalam sumpah ada sikap pengagungan kepada sesuatu, kepada yang digunakan untuk bersumpah. Maka dalam syariat bersumpah hanya dengan nama Allah, karena Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar, Allah Azim. Maka bersumpah hanya dibolehkan dengan nama Allah, wallah. Naam. Karena Allah yang pantas diagungkan. Sehingga ketika ada orang bersumpah dengan selain Allah, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wahayatika ya fulan, demi hidupmu ya fulan umpamanya. Berarti ini mengagungkan selain Allah, dan ini termasuk syirik. Ar-Rabi'ah, pelajaran yang keempat. Annahu idza halafa bi ghairillah shadiqan fa huwa akbar minal yaminil ghumus. Pelajaran yang keempat, bahwasanya apabila bersumpah dengan selain Allah itu jujur sumpahnya, maka itu lebih besar daripada sumpah yang dusta. Yang dimaksud yaminul khumus dijelaskan oleh para ulama, yaitu bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, yaitu ayyahlifa billah kadiban. Ini yaminul khumus. Biasanya orang bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Bisa untuk tujuannya untuk selamat dari hukuman atau ingin mendapatkan hartanya orang lain lalu bersumpah dengan nama Allah tapi dusta dia, maka ini namanya yaminul khumus. Naam. Nah, bersumpah dengan nama Allah dusta. Bersumpah dengan selain nama Allah jujur itu lebih besar dosanya daripada bersumpah dengan nama Allah dusta. Ini bukan berarti berdusta dalam bersumpah dengan nama Allah ringan, tidak. Ini menunjukkan tentang besarnya bersumpah dengan selain Allah, walaupun jujur. Ini diambil dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah kita lalui. Jadi perkataan ini atau faedah ini bukan berarti menganggap ringan bersumpah yang penting dengan nama Allah walaupun dusta, lah, bukan itu yang dimaksud. Tapi ini menjelaskan tentang perbandingan yang sama-sama dosa besar. Sama-sama dosa besar. Yaminul khumus min kabair. Bersumpah dengan selain Allah juga min kabair, termasuk dosa besar. Tapi bersumpah dengan selain nama Allah ini syirik. Bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik. Adapun bersumpah dengan nama Allah dusta, ini tidak sampai syirik, tapi dosa besar. Maka bersumpah dengan selain nama Allah, walaupun jujur, tetap itu syirik. Dan dosa syirik lebih besar daripada dosa besar selain syirik, walaupun syirik ashar. Dan syirik, dosa syirik diancam dengan Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam ayat ini Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila seorang meninggal masih membawa dosa syirik, Allah tidak mengampuni. Dan sebagian ulama mengatakan, menjelaskan ini umum. Dosa syirik secara umum, baik dosa syirik akbar dan syirik ashar diancam. Sedangkan dosa selain syirik masih ada harapan Allah mengampuni kalau Allah mengendaki. Tapi semuanya adalah dosa besar, jangan disepelekan. Tapi ini sedang menjelaskan perbandingan. Bukan menjelaskan mana yang lebih ringan, bukan. Ini menjelaskan sama-sama dosa besar, tapi ada yang lebih besar. Nah. Bukan dalam akal untuk menyepelekan, menganggap ringan bersumpah. Al-Khamisah, pelajaran yang kelima. Al-farqu bainal wawi wa summa fil lafzi. Perbedaan antara huruf wawu dan summa dalam lafaz. Ini wadih insyaallah telah kita lalui. Maka tidak boleh mengucapkan masyaallah wa syaa fulan. Karena huruf wawu mengandung makna menyamakan antara kehendak Allah dan kehendak fulan. Tapi dibolehkan dengan masa Allah summa syaa fulan. Karena huruf wawu mengandung makna taswiyah, menyamakan. Dan ini mengandung makna syirik karena menyamakan Allah dengan makhluknya, baik dalam sifatnya maupun apapun, apalagi dalam zatnya. Adapun summa ini tidak mengandung makna taswiyah tapi makna tarahi, yang biasa kita artikan dengan kemudian. Nah, ketika mengatakan masya Allah summa syaa fulan, maka kehendak fulan tidak disamakan dengan kehendak Allah, tapi kehendak fulan itu ada setelah kehendak Allah. Maka terjadinya sesuatu itu atas kehendak Allah. Kemudian sebab kehendak fulan juga Allah jadikan terjadinya itu dengan sebab kehendak fulan. Tidak boleh dengan mengatakan masya Allah wasa'a fulan, karena ini mengandung makna menyamakan kehendak Allah dan fulan. Seolah-olah terjadi itu adalah karena dua kehendak, yaitu kehendak Allah dan fulan. Tanpa fulan berkehendak, seolah maknanya tidak akan terjadi. Karena kejadiannya itulah kehendak Allah dan kehendak fulan. Nah, ini kata-kata syirik. Ini sudah kita lalui beberapa kali pertemuan. Insya Allah kita akan memasuki bab berikutnya. Bab yang ke-42. Babun maja'a fi man lam yakna bil halifi billah. Bab apa yang telah datang berupa dalil yang menjelaskan tentang orang yang tidak merasa cukup dengan sumpah dengan Allah, atau orang yang tidak ridho pada sumpah dengan Allah. Di dalam bab ini, wallahu alam, mu'alif ingin jelaskan tentang hukum orang yang tidak merasa ridho terhadap orang yang bersumpah dengan nama Allah, tidak nerima ketika orang lain bersumpah dengan nama Allah. Ini yang akan dijelaskan dalam bab ini. Lalu apa hubungannya dengan tauhid? Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasannya bersumpah dalam menyebutkan zat yang diagungkan untuk menguatkan sesuatu. Maka ketika bersumpah dengan nama Allah, berarti dia mengagungkan Allah. Maka orang yang bertauhid adalah orang yang mengagungkan Allah. Sehingga ketika ada orang bersumpah dengan nama Allah, dia terima sumpahnya karena mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud. Sehingga ketika ada orang tidak meridhoi, tidak menerima orang bersumpah dengan nama Allah, ini menunjukkan kurangnya mengagungkan Allah. Kurangnya mengagungkan Allah berarti menunjukkan kurangnya tauhid. Kurangnya kesempurnaan tauhid. Maka semakin sempurna tauhidnya seseorang, semakin sempurna pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidzullah beliau menjelaskan ketika memasuki bab ini, beliau menjelaskan hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Saya bacakan qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidzullah. Qauluhu babu ma jaa'a fi man lam yaqna bil halif billah, yakni ma jaa'a fihi minal wa'id. Bab apa yang telah datang di dalamnya berupa ancaman. Wa annahu yunaqisu tauhid. Karena bab ini, yaitu orang yang tidak ridho sumpah orang terhadap orang yang sumpah dengan Allah, ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Li'annalladzi lam yaqna bil halifi billah la yu'azzimullah haqqa ta'zim. Karena orang yang tidak ridho dengan sumpah dengan Allah, berarti dia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Li'annahu law kana yu'azzimullah haqqa ta'zim la radiya bil khalifi. Dan karena orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya, maka tidak ridho bersumpah dengan Allah. Maka ini juga bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi yang bersumpah, apabila dia tidak mencukupkan diri bersumpah dengan nama Allah, bahkan dia lebih suka bersumpah dengan sama Allah, berarti dia tidak mengagungkan Allah. Nah ini, kalau dia mengagungkan Allah, maka mestinya dia cukup bersumpah dengan nama Allah untuk menguatkan sesuatu yang dia ingin kuatkan, kalau dia mengagungkan Allah. Tapi kalau dia tidak merasa cukup, bahkan dia lebih memilih bersumpah dengan selain Allah, berarti dia lebih mengagungkan selain Allah. Ini makna yang pertama berkaitan orang yang bersumpah. Sekarang berkaitan dengan orang yang menghadapi orang yang bersumpah. Ada orang bersumpah dengan nama Allah, lalu dia tidak mau nerima sumpahnya. Ini juga termasuk orang yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya, yang sempurna. Maka di sini disebutkan, andai kata dia mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya, sungguh dia akan ridho bersumpah dengan nama Allah. Wa qawnuhu la yardha wa la yaqna bil halif billah dalilun ala nuqsanihi ta'zimihi lillah. Maka keberadaan dia tidak ridho atau tidak merasa cukup bersumpah dengan nama Allah, ini sebagai dalil kurangnya pengagungannya kepada Allah. Tidak sempurna dalam mengagungkan Allah. Wahada yunaqisu tauhid. Dan ini akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Kama anna kamalat ta'zimillah kamalun fit tauhid. Sebagaimana kesempurnaan pengagungan Allah adalah kesempurnaan dalam tauhid. Maka termasuk min lawazimit tauhid, termasuk konsekuensi dari tauhid adalah ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertauhid, orang yang mengagungkan Allah, maka orang yang bertauhid merasa cukup bersumpah dengan nama Allah. Ini yang pertama. Apabila dia bersumpah cukup dengan nama Allah, ini orang yang bertauhid. Atau apabila dia bersumpah suatu saat, mungkin dalam keadaan suatu memerlukan sumpah, atau dia butuh bersumpah dalam menguatkan sesuatu, maka orang yang bertauhid maka dia bersumpah hanya kepada Allah, hanya bersumpah dengan nama Allah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertauhid dia juga akan menerima sumpahnya orang lain ketika dia bersumpah dengan nama Allah. Kenapa? Orang bertauhid adalah mengagungkan Allah. Saya sebutkan satu contoh ini, bagaimana keadaan orang yang bertauhid ketika menghadapi orang bersumpah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dengan perbedaan lafaz. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ra'a Isa ibnu Maryam rajulan yasriku faqala lahu asarakta, qala kalla wallahi la ilaha illa hu. Faqala Isa amantu billah wa kadzabtu aini. Rawahu Bukhari. Wa fi riwayatin Muslim, wa fi riwayatin inda Muslim, faqala Isa amantu billah wa kadzabtu nafsi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkisahkan tentang Isa. Ini walaupun kisah tentang Isa, tapi yang menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah hadis, bukan kisah Israiliyat. Ini hadis berkaitan tentang kisah Nabi Isa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isa bin Maryam alaihissalam melihat seorang mencuri. Dia melihat matanya, ada orang mencuri, maksudnya ngambil barang. Maka Isa bertanya kepadanya, asarokta, apa kamu mencuri? Qal, berkata, kalla wallah, orang ini bersumpah, tidak, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dia. Ini orang itu bersumpah, tidak sama sekali demi Allah, bersumpah orang ini. Isa melihat orang itu ngambil barang. Lalu Isa bertanya, asarokta? Dia mengatakan, kalla wallah, alladzi la ilaha illahu. Apa kata Isa? Amantu billah, aku beriman kepada Allah dan aku mendustakan mataku. Maksudnya apa? Menerima sumpahnya dia. Nah, lalu Isa, Pak, saya mendustakan mataku. Tadi mataku lihat, ternyata dia enggak mencuri. Ini sikap orang bertauhid, mengagungkan Allah. Ya boleh jadi memang orang itu mengambil, tapi barangnya dia sendiri, ya enggak? Boleh jadi juga orang itu mengambil bukan barangnya, tapi sebagai wakil. Diberi wakil. Jadi memberi udur, sekian udur ketika menghadapi orang bersumpah dengan nama Allah. Nah ini. Akhirnya Isa mengatakan, aman tu billah, saya beriman kepada Allah dan saya mendustakan mataku. Wa fi riwayatin inda Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim dengan apa? Berkata Isa, aman tu billah, aku beriman kepada Allah. Wa kadzabtu nafsi, aku mendustakan diriku. Ini bentuk takzim, ya. Bentuk mengagungkan Allah. Walaupun dia melihat secara zahir orang itu mencuri, dia lihat coba. Tapi karena orang ini bersumpah, dia menerima sumpahnya orang tersebut karena bersumpah nama Allah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Nah ini bentuk pengagungan. Maka bagaimana menjelaskan apabila menghadapi orang yang bersumpah dengan nama Allah, berilah udur sekian udur. Nah, karena dia sudah bersumpah, beri udur sekian udur. Oh boleh jadi mungkin karena ini, oh mungkin karena ini, oh mungkin karena ini. Nah, apabila orang itu tidak dikenal kefasikannya, tidak dikenal orang gampang sumpahnya, tidak dikenal orang itu pendusta, lalu dia bersumpah dengan nama Allah, berilah udur sekian udur. Sebagai bentuk apa? Ta'zimullah, mengagungkan Allah karena dia telah bersumpah dengan nama Allah. Ini, ya ini contoh hamba Allah yang bertauhid, yaitu Isa ibnu Maryam. Ketika menghadapi seorang yang dia bersumpah, sedangkan secara zahir menurut beliau adalah orang ini mencuri, ditanya, mengatakan kalla wallah, dia bersumpah. Akhirnya Aisyah menerima sumpahnya dengan mengatakan amantu billah, dan saya mendustakan mataku yang melihat. Ini maksudnya apa? Memberi udur sekian udur kepada orang yang telah bersumpah dengan nama Allah. Kenapa? Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah akan kita akan sebutkan dalilnya, akan lebih jelas insya Allah masalah bagaimana sikap atau mensikapi orang yang bersumpah dengan nama Allah. Al-Muhim, ini hubungan bab dengan kitab Tauhid. Itu bahwasannya Tauhid adalah ta'zimullah. Maka orang yang bertauhid tidak menyekutukan Allah, tidak menjadikan bagi Allah tandingan. Nah ini, jadi hubungannya bab ini dengan bab yang sebelumnya, yaitu tidak menjadikan tandingan bagi Allah, maka tidak menjadikan tandingan Allah karena sebagai bentuk ta'zimullah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bersumpah dengan selain Allah sebagai bentuk ta'zimullah, tidak mengatakan masya Allah wasya fulan karena ta'zimullah, tidak mengatakan laula fulan lakana kadza wa kadza atau yang semisalnya, kenapa? Ta'zimullah, mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah termasuk mengagungkan hak Allah, didahulukan dari hak selain Allah. Hak Allah diibadai, diagungkan daripada hak selain Allah. Termasuk Allah mengagungkan nama dan sifat Allah, mengagungkan perbuatan Allah. Naam. Diagungkan. Sehingga apa? Tidak menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Terjadinya sesuatu adalah semata-mata kehendak Allah. Nah ini. semata-mata kehendak Allah. Maka mengatakan masya Allah wahdah lebih bagus daripada masya Allah summa fulan, sebagai bentuk pengagungan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ali Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.